السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين صارمتي. Masih kita membahas ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah yang menukil ucapan gurunya yaitu Sahal ibn Muhammad As-Sa'luqi rahimahullah. Kata Imam As-Sabuni, قال وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار لا يلقى فيها إلقاء الكفار، فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. Kata Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, dia menyatakan bahwa syekh kami dulu pernah berkata, yaitu Syekh Sahal Ibn Muhammad rahimahullah, bahwa dia pernah berkata al-mu'min al-mudnib, seorang mukmin yang berdosa kalaupun diazab di dalam neraka, maka sungguh mereka tidak dilemparkan ke dalamnya seperti dilemparkannya orang kafir, dan tidak kekal di dalamnya seperti kekalnya orang kafir, dan tidak sengsara di dalamnya seperti kesengsaraan orang kafir. Artinya walaupun diazab dalam neraka, tetapi berbeda, tidak sama dengan orang-orang kafir dalam tiga masalah. Masuknya ke neraka berbeda, tidak dilemparkan seperti dilemparkannya orang kafir. Demikian pula kekekalannya berbeda, tidak kekal seperti kekalnya orang kafir. Demikian pula dari sisi kesengsaraannya berbeda, karena orang kafir sudah tidak punya harapan, orang mukmin masih punya harapan. Qulibin a'azakumullah. Guru beliau Sahal bin Muhammad yang dinukil ucapannya di sini, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Harb bin Abdullah ibn Sahal ibn Fayruz. Kunyahnya Abu Abdullah An-Nisaburi, dari Nisabur. Dijuluki Imam Az-Zahid, seorang imam yang terkenal zuhudnya. Dan dijuluki pula Syekh Nisabur. Syekhnya Nisabur. Kana min kibaril fuqaha, termasuk para fuqaha kibar di Nisabur. Dan juga termasuk ubbad, ahli ibadah. Tetapi barakallahu fikum, sebagaimana Fudail Ibn Iyad, sebagaimana Ibn Mubarak juga, terkenal zuhudnya, tetapi terkenal pula jihadnya. Seperti Ibn Mubarak rahimahullah, kana sahibu ghazwin wa jihad. Beliau ini, Sahal bin Muhammad ini, sahibu ghazwin wa jihad, orang yang selalu ikut dalam jihad dan berperang fisabilillah. Zuhud dan jihad terkumpul dalam diri beliau rahimahullah. Beliau menulis mawa'il, nasihat-nasihat, menulis kitab musannaf. Dan beliau sebagaimana nisbahnya Nisaburi, tinggal dan banyak berlama-lama di Nisabur. Tetapi tentunya sebagai alim tidak lepas. Dalam pencarian ilmu, beliau berpindah-pindah dari negeri ke negeri yang lainnya. Wartahala ila Baghdad wal Kufah wa ghairihima. Beliau berangkat mencari ilmu kepada para ulama ke Baghdad, ke Kufah dan lain-lainnya. Di antaranya beliau mendengar ilmu dari Sufyan ibn Uyainah, dari Abu Dawud At-Tayalisi, dan juga dari Abdul Wahhab ibn Atha dan yang seangkatan dengan mereka. Adapun yang mengambil ilmu dari beliau, Ahmad ibn Al-Azhar, Al-Abbas ibn Hamzah, wa Ahmad ibn Nasr Al-Khaffaf, dan lain-lainnya. Beliau meriwayatkan hadis, dan beliau meriwayatkan pula beberapa hadis munkar, tetapi lam yutrak. Maknanya lam yutrak, tidak dianggap matruk, karena beberapa ulama, perawi-perawi yang banyak meriwayatkan manakir, biasanya ditinggalkan. Tetapi wallahu ta'ala alam, mungkin bukan sesuatu yang menjadi sifat beliau, karena hanya beberapa kali misalnya, sehingga lam yutra, tidak dianggap matruk, diterima hadisnya. Bahkan dari zuhudnya sampai beliau dikenal dengan Abdal. Abdal itu julukan bagi aulia, para wali, disebut dengan waliullah Al-Abdal. Khamilin a'azakumullah, yang uniknya beliau seorang ahli sunnah, imam salimul i'tiqad, bagus akidahnya, lurus, tetapi dimuliakan, diagungkan, dibesarkan oleh aliran sesat Karamia. Bukan karena apa-apa, tetapi karena tokoh mereka, tokohnya Karamia, yang bernama Muhammad ibn Karam, adalah salah satu dari muridnya. Jadi di antara muridnya ada yang nyempal namanya Muhammad ibn Karam, yang kemudian alirannya dijuluki dengan aliran Karamia. Karena menganggap ini adalah guru dari tokoh mereka, maka ikut memuliakan. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, perhatikan ucapan Imam Az-Zahabi, kanat tantahiluhu al-karramiyah wa tu'azzimuhu. Beliau ini dibesarkan dan diikuti beberapa ucapan-ucapannya oleh aliran Karramiyah, li'annahu ustaz Muhammad ibn Karram, karena dianggap gurunya dan memang pernah mengajar dan pernah menjadi gurunya Muhammad ibn Karram, tokoh aliran Karramiyah. Walakinnahu salimul i'tiqad bihamdillah. Tetapi beliau lurus dan selamat akidahnya, alhamdulillah. Artinya jangan dikira dibesarkan oleh kelompok tertentu yang nyempal, yang sesat, kemudian orang ini sesat. Belum tentu. Kadang beberapa ulama ahli sunnah dibesarkan atau dimuliakan oleh satu kelompok hanya sebagai tameng misalnya. Padahal kelompok tadi kelompok sesat, menyimpang. Sedangkan ulama tadi ulama ahli sunnah. Mungkin gak terjadi? Mungkin terjadi. Seperti apa yang terjadi pada Sahal Ibn Muhammad rahimahullah. Apalagi sekarang banyak kelompok-kelompok hizbiyin ahli dalal, dan mereka sekaligus siasiyun politikus, sehingga mereka berlindung, bersembunyi di balik tokoh-tokoh para ulama ahli sunnah. Ada yang bersembunyi di balik ulama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada yang bersembunyi di balik punggungnya Syekh Shalal Fauzan, ada yang bersembunyi di balik punggungnya. Padahal mereka, tokoh-tokoh tersebut adalah ahli sunnah, imam, ulama. Maka perlu catatan penting bahwa itu bisa saja terjadi karena beberapa hal. Di antaranya imma karena sesuatu ta'assub, seperti yang terjadi pada Sahal bin Muhammad. Mereka ta'assub dengan Al-Karram, ternyata Karram itu adalah muridnya beliau, maka memuliakan gurunya karena kaitannya dengan tokoh mereka sendiri, yaitu Al-Karram, atau disebutkan namanya Muhammad Ibn Karram. Atau karena masalah siasi, rencana-rencana dan makar-makar mereka agar bisa menyembunyikan penyimpangan mereka, hizbiyah mereka, seperti apa yang terjadi sekarang. Ala kulli hal, beliau Sahal Ibn Muhammad rahimahullah, As-Su'luqi rahimahullah, adalah seorang imam ahlu sunnah yang salimul i'tiqad, salim al-i'tiqad, yang lurus akidahnya. Mengucapkan kalimat ini, kalimat besar, kalimat yang sangat bagus. Kata Imam Abu Thayyib Sahal Ibn Muhammad As-Su'luqi, bahwa al-mu'minul mudhnib, seorang mukmin yang berdosa, kalaupun dia azab, tidak sama dengan orang-orang kafir. Tidak sama dalam tiga perkara. Yang pertama disebutkan adalah la yulqa fiha ilqa al-kuffar. Tidak dilemparkan seperti dilemparkannya orang kafir. Yang kedua la yabqa fiha baqa al-kuffar. Tidak kekal seperti kekalnya orang kafir. Yang ketiga wala yasqa fiha syaqa al-kuffar. Dan tidak sengsara seperti sengsaranya orang-orang kafir. Tentu yang namanya di neraka sengsara, ya, sakit, tersiksa, tetapi tidak seperti orang-orang kafir. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, wa huwa kadzalik, dan memang demikian. Didukung, dibenarkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah dalam syarahnya, bahwa ucapan beliau Abu Thayyib Sahal bin Muhammad rahimahullah adalah tepat. Memang demikian keadaannya. Al-kafir yakhtalifu adabahu an adabil mu'min. Orang-orang kafir berbeda adabnya dengan adabnya orang-orang mu'min. Sebagaimana Allah katakan, Fayawma idhin yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Pada hari itu, orang-orang mujrimun diketahui dengan tanda-tandanya, dan mereka diadab, diambil dengan nawasi wal aqdam, dengan ubun-ubunnya dan kakinya. Fal kafir, maka orang kafir ditarik dengan ubun-ubunnya dan dengan kakinya sehingga mereka tersungkur kepalanya di bawah. Fayuqdha finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka. Jadi cara memasukkannya, mereka diseret dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya terseret di bawah. Ini orang kafir. Wal 'asi, adapun ahli maksiat, kata Syekh, La adri kaifa yadkhul. Tidak diceritakan. Saya tidak tahu bagaimana orang mukmin yang masuk dalam neraka. Apakah diseret seperti itu? Ternyata khonifina azakumullah, kata Imam Abu Thayyib, bahwa tidak dilemparkan seperti orang kafir. Seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Beliau, imam tersebut, membawakan dalam ucapannya. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka sebagaimana mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam sesuatu azab. Khamilina azakumullah. Dan mereka memasukinya dengan berjalan, tidak dengan dilemparkan. Ada orang kafir diseret dengan kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan disungkurkan atau ditarik dengan nubun-nubunnya. Lakin yakhtalif ilqa 'anil kafir, maka jelas berbeda antara dilemparkannya orang kafir dan masuknya orang mukmin ke dalam neraka. Thumma huwa la yabqa fin nari baqa'al kuffar. Kemudian yang kedua, mereka juga enggak akan kekal di dalamnya seperti kekalnya orang kafir. Fala yukhallad fiha, maka orang mukmin tidak akan kekal di dalamnya, tidak seperti orang kafir. Wal kafir yukhallad fiha, adapun orang kafir akan kekal di dalamnya. Fal mukmin walau kana 'asiyan musrifa, adapun orang-orang mukmin walaupun dia ahli maksiat atau pendosa melampaui batas ala nafsi, maka ketika diazab tidak kekal di dalamnya selama dia masih punya iman. La yukhallad finnar, enggak akan kekal dalam neraka. Fa na'udzu billahi minan nar, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wal mu'minun al kamilul iman la yarawna an-nar wa la yasma'una hasisaha. Adapun orang mukmin yang sempurna imannya, maka mereka enggak akan melihat neraka, bahkan tidak akan mendengar hasisaha, suara gejolak apinya. Wa fil jannati hum khalidun, dan mereka dalam surga khalidun, kekal di dalamnya. Nasallallah alla yurina iyaha wa yusmi'ana iyaha. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak memperlihatkan kepada kita api neraka, apalagi memasukkannya. Semoga Allah tidak memperdengarkan kepada kita suara api neraka. Amin. Qala ba'da dhalik, kemudian berkata Abu Thayyib rahimahullah ba'da dhalik, setelah itu. Wa huwa yasrah hadhihi al-ibarat allati qalaha Syekh Abu Thayyib. Ini berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah setelah menukil ucapan Abu Thayyib untuk menerangkan apa maknanya. Kata beliau, wa ma'na dhalik anna al-kafir yushab ala wajhihi ila an-nar. Maknanya adalah bahwa orang kafir diseret dengan wajahnya di bawah ke dalam neraka. Wa yulqa fiha mankusan, dan dilemparkan dalam api neraka dalam keadaan terbalik, disungkurkan dengan kepala di bawah. Dalam keadaan fi salasil wal aghlali wal ankal istiqal, dalam keadaan dibelenggu dengan belenggu-belenggu, dirantai dengan rantai-rantai besi atau rantai-rantai api neraka, dengan berbagai macam beban-beban yang berat. Qala ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Hari ketika mereka diseret dan disungkurkan dengan wajah-wajah mereka. Dhuqu massa saqar. Kata Allah, rasakanlah sentuhan neraka saqar. Ayushabuna sahba wa yulqawna ilqa'a. Yani diseret dengan seretan dan dilemparkan dengan lemparan. Wa yu'adzabuna asnafal adab, dan mereka diazab dengan berbagai macam bentuk azab. Bil muqari' wal aghlali wal anka, dengan rantai, dengan belenggu, dengan beban-beban. Ila akhirihi, sampai akhir ayatnya Allah katakan, inna ladaina ankalan wa jahima وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, Allah katakan sungguh kami memiliki angkalan wajahima, siksaan dan neraka jahim. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, dan kami memiliki makanan yang memiliki ghussah, duri-duri yang akan merobek tenggorokannya, wa adzaban alima, dan azab yang pedih. Dan juga disebutkan dalam ayat lain, fis salasil yushabun, mereka diseret dalam keadaan dibelenggu. Allah katakan khudhuhu faghulluh, ambillah mereka dan belenggulah mereka. Ghulluh, belenggulah mereka. Thumma jahim salluh, kemudian neraka jahim, lemparkanlah mereka ke dalamnya. Thumma fi silsilatin, kemudian mereka dalam keadaan dirantai dengan rantai-rantai, yang dar'uha sab'una zira'an, yang panjangnya sab'una zira'an, 7 zira'. Faslukuh, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim, karena mereka tidak beriman kepada Allah al-'azim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Fa laisa lahul yawma hahuna hamim, maka saat itu, hari itu tidak ada orang dekat, enggak ada teman dekat, enggak ada saudara yang bisa membantu, enggak ada. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan kecuali makanan yang seperti itu. La ya'kuluhu illa al-khati'un, yang tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang berbuat salah. Ya'ni al-kuffar. Ini orang-orang kafir. Fa'adzabun syadidun wal 'iyadzu billah. Maka azabnya pedih, na'udzubillah min dzalik. Khaliduna mukhalladuna fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini semua Allah kisahkan tentang orang-orang kafir. Nasallahu al-afiyah. Kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Maka berkata al-musannif, menukil ucapan Abu Thayyib, al-mu'min wal-mudnib idza ibtuliya fin-nar fa innahu yadkhulu an-nar kama yadkhulu al-mujrim fid-dunya as-sijn 'ala ar-rijl min ghairi ilqa'in wa tankis. Maka berkata dalam syarahnya atau dalam keterangan beliau, keterangan Abu Usman As-Sawbuni, bahwa makna ucapan Abu Thayyib tadi adalah seorang mukmin kalaupun mereka diazab dalam neraka, maka masuknya mereka ke dalam neraka tidak seperti orang kafir diseret dan disungkurkan. Tetapi mereka al-mujrim, dari kalangan orang yang beriman, yang punya iman, mereka masuk seperti masuknya pendosa atau masuknya orang yang bersalah ke penjara, digiring. Seperti seorang di dunia yang berbuat salah kemudian dimasukkan ke dalam sijen, ala rijl, dengan berjalan kaki digiring ke dalam neraka. Min ghairi ilqa'in wa tankis, tanpa dilempar, tanpa dibalik, tanpa diseret. Wa ma'na la yulqa fiha aw la yulqa fin nar ilqa al kuffar. Sekarang kalimat kedua, tidak dilempar, tidak yulqa fin nar ilqa al kuffar. Anna al kafir yuqdhaf fin nar wa yuhraq badanuhu kullu. Kullama nadija jilduhu buddila jildan ghayrahu. Ini sepertinya salah tulis. Naam. Sebab yang lulqa sudah dibahas tadi. Sekarang yang kedua, bahwa mereka tidak diazab seperti diazabnya orang kafir. Yani orang kafir yuqdhaf finnar, dilemparkan dalam api neraka dan kemudian terbakar badannya seluruhnya. Kullama nadija jilduhu buddila jildan ghayrahu, setiap gosong kulitnya maka diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, untuk merasakan azab. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru biayatina سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, kami akan masukkan ke dalam neraka. Wa kullama, disebutkan kullama nadijat, nadijat juluduhum, dan kalau kulit-kulit mereka sudah nadij, sudah masak, sudah gosong, badalnahum juludan ghayraha, kami akan ganti dengan kulit yang lain, dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Dan juga ayat Allah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap mereka ingin keluar, ingin menyelamatkan dirinya, maka diulangi kembali azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, perbedaan berikutnya. Masuknya berbeda dan azabnya berbeda. Kalau mereka diadab seperti itu dan seluruh tubuhnya gosong, adapun orang yang mukmin, kalaupun diadab karena dosa-dosanya, maka anggota wudunya tidak tersentuh api. Khamilina azakumullah, anggota tubuhnya yang merupakan anggota wudu tidak tersentuh api neraka. Dan disebutkan fala talfahuhum, tidak akan disentuh wajah-wajah mereka. Qul na'udzubikumullah. Asy-syahid dari ayat-ayat di atas bahwa azabnya orang kafir berbeda dengan azabnya orang mukmin. Lakin man yutiq azab Allah, tetapi siapa yang kuat, siapa yang mampu untuk menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi hafizahullah membawakan kalimat ini agar jangan kemudian kita bergampang-gampang dengan dosa. Ketika mendengar bahwa kita enggak akan diazab seperti orang kafir, kita enggak akan kekal seperti orang kafir, kita enggak akan dilemparkan dengan wajah di bawah, enggak, terus tenang berbuat dosa. Lah, hati-hati. Walaupun dikatakan tidak sama dengan orang kafir, tetapi barakallahu fikum, yang namanya azab benar, azab neraka, sungguh kita tidak akan mampu menahannya, enggak akan mampu menghadapinya, karena sungguh enggak ada bandingnya segala macam siksaan di dunia. Siksaan siapapun. Siksaan orang-orang kafir di Andalusia yang dikisahkan begitu kejamnya, enggak ada apa-apanya dengan siksaan api neraka. Qul na'udzubikumullah, dengan berbagai macam alat-alat penyiksa yang mereka bikin, itu enggak ada apa-apanya dengan siksaan api neraka. Maka barakallahu fikum, berita ini hanya sebagai ilmu pengetahuan bahwa orang-orang mukmin enggak akan kekal dalam neraka. Dan azab mereka berbeda dengan azab terhadap orang kafir dari sisi bahwa anggota wudu mereka tidak tersiksa, terutama wajahnya yang disebut dalam beberapa riwayat tidak disentuh api neraka. Tapi bukannya mereka tidak tersiksa, karena diantara siksaan yang paling ringan di dalam neraka, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang di bawah telapak kakinya ada dua bara api dari api neraka. Yaghli fiha dimaghuh, yang menyebabkan mendidih otak di kepalanya. Baranya di telapak kakinya, menginjak dua bara api di kaki kanannya dan kaki kirinya. Ternyata api yang ada di telapak kakinya membikin atau membuat mendidih otak yang ada di kepalanya. Ini yang paling ringan. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Hadza Abu Talib. Diriwayatkan pula Abu Talib. Yara annahu ashadda an-nasi 'adzaban yawm al-qiyamah. Diketahui bahwa di antara orang-orang kafir yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Karena banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Tetapi tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Hanya dikurangi azabnya. Wa huwa akhaffu ahlin nari azaban. Maka yang paling ringan dari orang-orang kafir siksaannya adalah Abu Talib. Wa in khuffifa anhu fa innahu la yakhruj minha. Tetapi walaupun diringankan, Abu Talib gak akan keluar dari api neraka, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Lian Rasul sallallahu alaihi wasallam yajiduhu fi a'maqin nar. Karena diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatinya di kerak yang paling bawah dari api neraka. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan azabnya Abu Talib. Fayukhraj ila dhahbah minan nar. Kemudian dipindahkan dari bawah ke atas. Dari yang paling bawah pada yang paling atas. Wa riwayat takhtalif, dan riwayat-riwayatnya berbeda-beda walaupun semuanya sahih. Di antara lafaz yang sahih, yulbasna 'alaini aw syirakaini. Dikenakan kepadanya dua sendal. Terompah dari terompah neraka. Terompah dari api neraka. Yaghli minhuma dimaghuh, yang menyebabkan mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Ini khunudin azakullah yang paling ringan azabnya. Dipakaikan terompah dari api neraka, kemudian mendidih otaknya. Dan kekal di dalamnya Abu Talib selama-lamanya. Ini khunudin azakumullah. Bahwa orang kafir dan orang mukmin, walaupun ketika mereka masuk neraka, ini orang-orang mukmin tadi masuk neraka, tidak sama dengan orang-orang kafir. Wa ma'na la yabqa fiha baqa'al kuffar. Perbedaan berikutnya, tidak kekal seperti kekalnya orang kafir. Annal kafir yukhallad fiha wa la yukhraj minha abada. Orang kafir kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan dalam keadaan tidak akan pernah bisa selamat abadan abidin. Abadal abadi. Tidak akan selamat. Ini orang kafir. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani, dan juga musyrikin, mereka fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi. Wa fi ayat, dan dalam sekian banyak ayat dalam Al-Quran, Allah katakan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. La yakhrujuna minha abada. Mereka enggak akan kekal selama, mereka enggak akan bisa keluar daripadanya selama-lamanya. Wal iyadu billah. Maka orang kafir kekal di dalamnya, sedangkan orang mukmin tidak kekal di dalamnya. Qala wa la yukhallad. La yukhallidullahu min mudnibil mu'minin. Tapi Allah la yukhallid min mudnibil mu'minin. Allah enggak mengekalkan orang-orang mukmin yang berdosa di dalam neraka. Tidak seorang pun dari orang mukmin yang berdosa kekal dalam neraka. Tidak ada. Dan Allah tidak mengekalkan siapapun orang-orang yang masih punya iman. Wa mana qawlihi, sedangkan yang ketiga, wala yashqa fiha syaqa'al kuffar, tidak sengsara seperti sengsaranya orang kafir. Mereka sengsara, mereka tersiksa, tetapi tidak seperti tersiksanya orang kafir, tidak seperti sengsaranya orang kafir. Ya'ni annal kuffar yai'asuna fiha min rahmatillah. Karena orang-orang kafir putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki harapan apapun. Qul inna a'udzubikumullah, apalagi setelah disembelihnya al-maut. Harapan untuk keluar daripadanya tidak mungkin. Karena mereka kufar khalidina fiha abada. Baik, harapan lain. Harapan kematian. Maka mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, biarkan, mintakan pada Allah untuk mematikan kami saja. Ini lebih baik kami mati. Ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku mati dan jadi tanah saja. Ternyata mereka menyaksikan bagaimana Allah perintahkan untuk disembelihnya kematian. Didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Enggak ada seorang pun yang tahu di dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Jangan menyatakan tidak mungkin kematian disembelih. Karena riwayatnya sahih. Dikenalkan kepada ahli nar. Hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menyatakan kami tahu, itu adalah al-maut. Dikenalkan kepada ahli jannah, tahukah kalian apa ini? Mereka pun kenal dan mengatakan itu adalah al-maut. Kemudian disembelihlah al-maut. Di antara surga dan neraka. Disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Maka kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan dan enggak ada lagi kematian. Maka mereka lebih tersiksa lagi. Lebih putus asa lagi. Ini kesengsaraan orang-orang kafir. Tetapi orang-orang mukmin yang disiksa dalam neraka karena dosa-dosanya, mereka masih punya harapan. Mereka masih memiliki harapan dan masih bisa mengucapkan permintaan, mengucapkan doa karena wajah mereka fala talfahu wujuhahumun nar. Fala talfah, tidak terkena api neraka. Sehingga mereka selalu memanggil Allah ya Hanan ya Mannan. Selalu memanggil Allah Subhanahu wa taala meminta keselamatan. Sampai kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan syafaat para anbiya, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, atau dengan syafaatus syafi'in, ataupun dengan kehendak Allah dari fadilahnya dan rahmatnya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Rabi Hafidhullah, yakni yai'asun, maknanya mereka sengsara orang-orang kafir lahir dan batinnya. Karena lahirnya, zahirnya jelas tersiksa, batinnya putus asa, tidak punya harapan apapun. Harapan selamat tidak ada, harapan bantuan tidak ada, harapan kematian pun tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang-orang mukmin, mereka masih punya harapan akan selamat suatu saat. Maka Allah katakan tentang orang-orang kafir dengan kalimat wahum fihi mublisun. Mublis artinya putus asa. Mublis maknanya dalam tafsir adalah aisun. Mereka orang-orang yang putus asa. Mustaslimun, pasrah. Khamilina azakumullah. Pasrah bukan dengan makna baik. Ya, tidak. Dengan makna yang sebaliknya. Pasrah karena tidak punya harapan apapun. Maka mereka sudah tersiksa lahirnya, tersiksa pula batinnya. Wa yatamannawna al-mauta fiha. Akhirnya mereka berharap mati. Wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka memanggil malaikat Malik, ya Malik, mintakan pada Rabbmu agar mematikan kami saja. Apa jawab Malik? Innakum makithun, kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Amal mu'minun, adapun orang-orang mukmin, fala yanqati' tam'uhum, enggak akan terputus harapan. Fi rahmatillah fi kulli hal. Tidak putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka masih punya iman dalam hatinya. Maka masih punya harapan. Hatta yamunullah alaihim bifadlih, sampai Allah memberikan kebaikan pada mereka. Imma bisyafa'ah, bisa jadi dengan syafaat-syafaat para syafi'in, di antaranya syafaatnya Rasul alaihi salatu wassalam, atau syafaat-syafaat lainnya dari para anbiya, atau syafaatnya orang-orang mukmin, atau syafaatnya para syuhada, orang-orang yang syahid, atau syafaat dari para malaikat-malaikat, atau tanpa syafaat siapapun. Allah Subhanahu wa taala bifadlihi wa karamihi, dengan fadilahnya dan karamnya. Imma bimah fadlihi azza wa jal, bisa jadi karena fadilah Allah murni, enggak ada pembelaan dari siapapun. Qala wa aqibatul mu'minin kullihimul jannah liannahum khuliqu laha wa khuliqat lahum fadlan minallahi wa minna, sebagaimana diriwayatkan. Dan akibat terakhir dari orang-orang mukmin seluruhnya adalah surga, walaupun yang tadinya masuk neraka dulu, akhirnya adalah surga, karena mereka diciptakan untuk surga. Dan mereka khuliqat lahum, surga diciptakan untuk mereka, dan mereka diciptakan untuk surga. Fadlan minallahi wa minnah, fadilah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq anna al-jannata 'addaha Allah lil-muttaqin fi ayatin katsirah. Dan yang benar, yang hak, bahwa memang surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takwa dalam sekian banyak ayat. Wal 'usah yadkhulunaha bi fadli rahmatih. Adapun orang-orang yang bermaksiat masuk ke dalam surga dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Adapun surga diciptakan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beriman dan bertakwa. Walahum nasibun fiha lakin ba'dal 'adzab, maka mereka orang-orang pendosa mendapatkan surga, tetapi mereka dalam keadaan diazab sebelumnya, ba'da al-'adzab. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana ala dini, semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Wa yujannibana asbab sukhtih, dan semoga menjauhkan kita dari sebab-sebab kesengsaraannya. Innahu sami'ud du'a, karena dia Allah maka mendengar doa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakfi bihadha barakallahu fikum. Nuwasil insyaAllah fi darsil qadim bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.